Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini, Khazanah kembali menyajikan kepada Anda mutiara-mutiara ilmu yang terpendam dalam luasnya Khazanah Islam. Pemirsa Khazanah, kita seringkali mendengar ucapan bahwa menikah telah menyempurnakan separuh agama. Benarkah ucapan ini? Anggapan bahwa menikah dapat menyempurnakan separuh agama memang bersumber dari hadis Nabi SAW. Barang siapa yang diberi karunia oleh Allah seorang istri yang salihah, maka Allah telah menolongnya untuk menyempurnakan separuh dari agamanya. Karena itu, bertakwalah kepada Allah untuk separuh sisanya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dalam redaksi hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karena itu, bertakwalah kepada Allah pada separuh yang lainnya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Meskipun kedua hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini masih diperdebatkan derajat hadisnya oleh para ulama, namun para ulama sepakat bahwa maknanya memang benar. Masalahnya, apakah kemudian orang yang tidak menikah, agamanya tidak sempurna? Dalam hal ini perlu dipahami dahulu apa yang dimaksud dengan menikah menyempurnakan separuh agama ini. Seorang ulama besar menjelaskan bahwa ada dua hal yang merusak agama seseorang, yaitu kemaluan dan perut. Artinya, jika seseorang telah aman dari gangguan nafsu syahwat dan kemaluannya, maka kesempurnaan dari separuh agamanya telah tercapai, dan ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang menikah. Karena itu, Rasulullah SAW kemudian memerintahkan bertakwa kepada Allah dengan menyempurnakan separuh sisanya, yaitu menjaga urusan perutnya atau kerakusannya terhadap harta. Sebab apabila seseorang telah aman dari rongrongan syahwat dan juga aman dari kerakusan terhadap harta benda, maka ia telah sempurna agamanya, karena ia sudah bisa mengendalikan keduanya. Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya menjelaskan, makna hadis ini adalah bahwa nikah akan melindungi orang dari zina. Sementara menjaga kehormatan dari zina termasuk salah satu yang mendapat jaminan dari Rasulullah SAW dengan surga. Beliau bersabda, barang siapa yang dilindungi Allah dari dua bahaya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga, yaitu dilindungi dari dampak buruk mulutnya dan kemaluannya. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak pernah menikah? Apakah tidak sempurna separuh agamanya? Apakah meski sudah menikah, tetapi tidak menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya, masih dianggap sempurna separuh agamanya? Para ulama sepakat bahwa kesempurnaan separuh agama seorang yang menikah bukan karena pernikahan itu sendiri, melainkan karena efek positif yang ditimbulkan dari pernikahan tersebut, yaitu kemampuan seseorang mengendalikan hawa nafsunya dan tidak menyalurkannya kecuali kepada yang halal, serta kemampuannya menundukkan pandangannya dari wanita selain mahram. Karena itu, jika seseorang tidak menikah, maka ini bukan berarti bahwa separuh agamanya tidak sempurna. Selama dia mampu menjaga kemaluannya dan menundukkan pandangannya, maka separuh dari agama tetap terjaga dan sempurna. Hal ini seperti yang dialami oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Imam Muhyiddin An-Nawawi yang belum menikah hingga keduanya meninggal dunia. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang ingin memberikan banyak manfaat bagi umat ini dengan karya-karyanya yang dikenang sepanjang zaman. Oleh karena itu, orang yang sudah menikah tetapi tidak mampu menundukkan pandangannya kepada wanita selain mahram dan juga tidak mampu menjaga kemaluannya kecuali kepada yang halal, maka ia tetap dianggap tidak sempurna separuh dari agamanya karena ia telah menyalahi tujuan dari pernikahannya. Lalu bagaimana dengan orang yang sudah menikah tetapi tidak bahagia, justru sering bertengkar dalam rumah tangganya? Apakah ini berdampak pada hilangnya kesempurnaan separuh dari agamanya? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah, dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Berdasarkan ayat ini, tujuan pernikahan adalah mendapatkan ketentraman dan saling berkasih sayang antara suami dan istri serta seluruh anggota keluarga. Oleh karena itu, apabila tidak ada ketentraman dan kasih sayang sama sekali dalam rumah tangga, justru yang ada pertengkaran yang menyebabkan dosa, maka pada saat seperti ini, pernikahan tidak lagi dianggap sebagai penyempurna separuh dari agama seseorang. Apalagi bila berujung kepada perceraian. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian. Hadis riwayat Abu Dawud. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazanah, tidak dapat dipungkiri bahwa hidayah merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Dia berhak memberikannya kepada siapapun yang dikehendaki dan mencabutnya dari siapapun yang dikehendaki. Namun demikian, hidayah harus tetap dijemput dan tidak ditunggu begitu saja. Sebab sebagai makhluk yang berakal, manusia bisa memilih untuk hidup sebagai orang beriman atau sebagai orang kafir. Oleh karena itu, kita seringkali menjumpai seseorang yang baru memeluk agama Islam dan mendapatkan hidayah setelah dewasa atau bahkan di usia tuanya. Lantas, ketika seseorang menjadi mu'allaf, baru masuk Islam di usia tua, apakah ia masih wajib dihitan? Para ulama mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa khitan bagi laki-laki hukumnya wajib. Namun menurut ulama mazhab Maliki dan Hanafi, khitan hukumnya sunnah mu'akkad atau ditekankan dan tidak boleh ditinggalkan kecuali ada uzur. Sebab khitan merupakan sunnah Nabi SAW dan salah satu dari keistimewaan agama Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Hilangkan darimu rambut kekufuran, yakni yang menjadi ciri orang kafir, dan berkhitanlah." Hadis riwayat Abu Daud. Berdasarkan hadis ini, seorang mu'allaf wajib dikhitan sebagai bukti bahwa dia telah melepaskan kekufurannya meskipun usianya sudah tua. Sebab khitan merupakan fitrah, syiar agama, dan salah satu pembeda antara muslim dan kafir. Selain itu, khitan dapat dilakukan kapan saja tanpa melihat usia. Sebab Nabiullah Ibrahim alaihissalam berkhitan di usia 80 tahun ketika perintah khitan turun kepada beliau. Rasulullah SAW bersabda, Nabi Ibrahim alaihissalam telah berkhitan dengan qadum, nama sebuah alat pemotong, sedangkan beliau telah berusia 80 tahun. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Lalu adakah aturan syariat Islam yang mengatur usia seseorang untuk dikhitan? Berapa usia minimal dan berapa maksimalnya? Tidak ada petunjuk khusus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang usia minimal dan maksimal seseorang untuk dikhitan. Namun demikian, sejumlah ulama telah berijtihad untuk menentukan waktu yang seharusnya seseorang sudah mulai dikhitan. Misalnya, Imam Al-Mawardi dari mazhab Asy-Syafi'i yang menyatakan bahwa anak boleh dikhitan pada usia 7 hari dari kelahirannya. Imam Al-Mawardi berkata dalam kitab Fathul Bari, waktu untuk khitan ada dua, yaitu waktu wajib dan waktu mustahab sunnah. Adapun waktu yang wajib adalah ketika seorang anak mencapai usia baligh, sedangkan waktu mustahab sebelum anak mencapai usia baligh. Namun demikian dibolehkan melakukan khitan pada hari ketujuh setelah anak dilahirkan. Tetapi yang disunnahkan agar seseorang tidak mengakhirkan pelaksanaan khitan dari waktu mustahab, kecuali karena ada uzur. Adapun batasan maksimal kapan seorang muslim harus dikhitan, ini tidak ada batasannya. Kapan saja boleh dilakukan meskipun sudah tua. Imam Ibnu Munzir menjelaskan, tidak ada larangan yang ditetapkan oleh syariat yang berkenaan dengan waktu pelaksanaan khitan ini. Juga tidak ada batasan waktu yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan khitan tersebut. Begitu pula sunnah yang harus diikuti. Seluruh waktu diperbolehkan. Tidak boleh melarang sesuatu kecuali dengan hujjah. Kami juga tidak mengetahui adanya hujjah bagi orang yang melarang khitan anak kecil pada hari ketujuh. Lalu bagaimana jika mu'allaf ini tidak mau dikhitan? Apakah berpengaruh pada status pernikahannya dengan wanita muslimah? Para ulama sepakat bahwa khitan tidak boleh ditinggalkan, kecuali karena ada uzur yang tidak memperbolehkannya untuk dikhitan, seperti misalnya karena membahayakan bagi kesehatannya. Jika seorang mu'alaf yang baru masuk Islam ini tidak mau, maka ia harus disadarkan bahwa khitan adalah kewajiban bagi seorang muslim. Jika ia tetap tidak mau untuk dikhitan, maka ketidakmauannya untuk dikhitan harus diperjelas. Apakah karena takut dan ngeri membayangkan rasa sakitnya, atau karena kebenciannya terhadap khitan dan menolak sunnah Nabi SAW ini? Jika karena alasan takut sakit, maka ini manusiawi dan bisa ditunggu hingga ia benar-benar menyadari pentingnya khitan. Namun jika alasannya karena ia membenci khitan dan menolak sunnah Nabi SAW, bahkan juga meninggalkan kewajiban-kewajiban lainnya sebagai seorang muslim, maka seorang wanita muslimah bisa menolak menikah dengannya. Atau ketika telah menikah, istri bisa mengajukan gugatan cerai. Dr. Abdullah Al-Faqih dalam Syabakah Fatwa Islamiyah menjelaskan, jika seseorang merasa yakin dengan sunnah khitan, maka tidak ada dosa baginya dan tidak selayaknya seorang wanita menolaknya karena sebab ini. Namun jika dia justru meyakini khitan terlarang dan sengaja meninggalkannya, maka dia berdosa dan wanita muslimah berhak untuk menolak menikah dengannya. Lalu bagaimana jika orang yang baru masuk Islam atau mu'alaf yang sudah baligh dan dewasa tidak berkhitan? Apakah sholatnya sah? Para ulama sepakat bahwa di antara syarat sahnya sholat adalah suci dari hadas besar dan kecil. Adapun yang termasuk suci dari hadas kecil adalah bersih dari najis yang keluar dari dua lubang kemaluan. Lalu bagaimana dengan mu'alaf yang belum berkhitan? Apakah kebersihan dari najis tersebut dapat dijamin atau tidak sehingga dapat memastikan sah atau tidaknya sholat? Jika setelah buang air kecil, orang yang baru masuk Islam atau mu'alaf ini hanya membasuh bagian luar dari kemaluannya, sehingga kemungkinan besar sisa air kencing tersebut masih ada di dalamnya, maka sholatnya tidak sah. Akan tetapi jika membersihkan air kencing orang yang belum dikhitan itu sampai ke dalamnya, atau ke dalam bagian daging yang belum dikhitan, sehingga tidak tersisa lagi kotoran najis air kencing atau lainnya di dalamnya, maka sholatnya tetap sah. Inilah yang ditegaskan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab. Wallahu a'lam bissawab. Pemirsa Khazanah, ada anggapan di tengah masyarakat bahwa darah haid tidak boleh dibuang sembarangan tanpa dibersihkan atau dicuci terlebih dahulu. Bahkan tak sedikit yang meyakini bahwa jika darah haid tidak dicuci sebelum dibuang, maka akan menyebabkan orang yang haid menjadi mudah kerasukan setan atau jin. Lantas, benarkah keyakinan ini? Para ulama sepakat bahwa keyakinan berbau mistis semacam ini tidak berdasar. Sebab tidak ada suatu peristiwa yang terjadi di muka bumi kecuali atas pengetahuan Allah dan seizinnya dan atas kudrat dan iradatnya. Oleh karena itu, dalam syariat agama, darah haid tidak ada hubungannya dengan kerasukan setan atau jin. Sebab darah haid merupakan darah kotor bagi seorang wanita yang menyebabkan digugurkannya kewajiban melaksanakan ibadah seperti sholat, puasa, haji, dan membaca Al-Quran dengan mushaf. Bahkan dalam keadaan haid, syariat agama juga melarang melakukan hubungan suami istri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka bertanya kepadamu tentang darah haid. Katakanlah, ia adalah suatu kotoran najis. Karena itu hendaklah kalian menjauhkan diri dari wanita di tempat haidnya, kemaluannya. Dan janganlah mendekati mereka sebelum mereka suci dari darah haid. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Inilah di antara beberapa larangan mengenai wanita haid. Lantas, adakah kewajiban mencuci darah haid di pembalut sebagaimana yang biasa dilakukan oleh para wanita zaman ini? Nah pemirsa, jangan kemana-mana. Khazanah akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa Khazanah, mencuci darah yang ada di pembalut wanita sebenarnya tidak ada dasarnya dalam ajaran syariat. Tidak ada ulama yang mengatakan wajib dan tidak pula ada yang mengatakan sunnah. Sebab sebagaimana layaknya kotoran, darah haid biasanya dibuang begitu saja bersama pembalutnya dan tidak dicuci seperti kotoran-kotoran lainnya. Demikian itulah yang dilakukan oleh para sahabat wanita muslimah di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka membuang kotoran bekas darah haid begitu saja di lahan kosong dekat sumur Budaah tanpa mencucinya terlebih dahulu. Padahal jika darah haid yang ada di pembalut ini wajib dicuci, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memerintahkannya pada saat itu sehingga tidak bertumpuk kotoran bekas darah haid di dekat sumur tersebut. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa sahabat bertanya, "Bolehkah kami berwudu dengan air di sumur Budaah?" Di sumur ini menjadi tempat pembuangan bekas haid, bangkai anjing dan bangkai binatang. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sesungguhnya air itu suci dan tidak bisa berubah jadi najis oleh sesuatu apapun." Hadis riwayat An-Nasa'i, At-Tirmizi dan Abu Daud. Namun demikian, jika mencuci darah yang ada di pembalut wanita untuk tujuan menjaga kebersihan dan menjaga pencemaran lingkungan, maka perbuatan ini hukumnya mubah atau boleh, bahkan dianggap baik. Sebab pengelolaan limbah rumah tangga saat ini berbeda dengan di zaman dahulu. Namun seiring perkembangan zaman, terutama bagi masyarakat perkotaan, pengelolaan sampah sudah ditangani oleh petugas kebersihan. Maka jika darah haid di pembalut tidak dicuci terlebih dahulu, tentu akan menimbulkan bau tidak sedap dan menyebabkan ketidaknyamanan. Sementara Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk senantiasa menjaga kebersihan. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu baik, Dia menyukai kebaikan. Allah itu bersih, Dia menyukai kebersihan. Allah itu mulia, Dia menyukai kemuliaan. Allah itu dermawan dan Dia menyukai kedermawanan. Maka bersihkanlah olehmu tempat-tempatmu." Hadis riwayat At-Tirmizi, nomor 2723. Lantas bagaimana membersihkan darah haid jika darah haid itu sudah dibersihkan tapi masih menyisakan warna kemerahan di pakaian? Apakah pakaian itu bisa dipakai untuk sholat? Syariat agama memberikan tuntunan membersihkan darah haid yang menempel di pakaian dengan cara dicuci seperti mencuci baju pada umumnya. Akan tetapi jika ada kotoran bekas darah haid yang membandel, maka ia harus berusaha menghilangkan. Jika darahnya kering dan menggumpal, maka hendaknya dia mengorek dengan kukunya, kemudian menguceknya dengan sabun dan membilasnya minimal sebanyak 3 kali. Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha menuturkan, suatu ketika ada seorang perempuan mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, pakaian salah seorang di antara kami terkena darah haid, apa yang harus ia perbuat?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hendaknya ia menggosok bagian yang terkena darah, menguceknya dengan air, kemudian membilasnya, lalu sholat dengan pakaian tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha juga menuturkan, "Dahulu jika kami mengalami haid kemudian telah suci, maka kami mengucek pakaian yang terkena darah kemudian mencucinya dan membilas seluruhnya, kemudian sholat dengan pakaian tersebut." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Ibnu Majah. Oleh karena itu, jika setelah darah haid yang menempel di pakaian dikorek, dikucek dengan sabun dan dibilas masih tersisa bekas warna kemerahan, maka ini dimaafkan karena memang sulit untuk dihindari. Dan jika pakaiannya digunakan untuk sholat, maka sholatnya sah. Wallahu a'lam bissawab. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita pagi ini. Semoga kita selalu dapat mengambil pelajaran dari berbagai peristiwa yang terjadi dan mendapatkan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.